mau gambar rek. Nang kali koko welut gak oleh welut tata oleh urang. Mula peno rapi toleh sing nurut nek gak nurut cepetno lawang. Ngono-ngono iku salah kawitane. Jaran kepang mangan pari lambe abang manasno ati. Loh. Eh. Kuklira. Eh kuklira. Loh. Jane iso dioyok kaya gak karuan. Apa njog jaran kepang. Mosok lali biasa ya, rek. Iki lho kaya biasa iki lho. Engko lek wis nan nan nan nan nan nan nan nan nan lututno. Mosok lali kura kandas barang iko. Eling ah. Awas yo. Budal peteng tuku jambe kadung seneng wetone ketemu slawe lho lho lho lho lho lho lho eh tuh iso ngadek kabeh yo melo ngetut nah ayo mikul bebekmu yo ngono yo tutna jelas juli lho dadak ngadek tinggal nyingkri tabuane wah jelas juli biasa iki lho ya biasa ya ya ya Karem gedek nang Surabaya mbok ning ngletek anake ditete peno. mat lan maton iku ceng pungkasan ngerusak fisik ekonomi ono perlu ne bareng enten aku gak wani mule jane mono dulur bojoku tajar tapi aku sing berasa wani ne mule tak boleh no koro nyaur nganteni lek wis dodo aku teko terus ditakoni mula tak wara aku ngurus wedi aku masih kalah bodohku gak ngerti gue tak kena kabeh kondo terang-terangan bojoku nangis melong-melong poli akhire ngontrakno omah rong tahun ayo tadi tarsan kota tak gak ayo melaku-melaku ambil boleh istir-istiran mulai kumat nih kerja dengkek ni ni ada tak? Oh, anake bakul kuren aku ga gelembe tenang dicinta tak tak iki oleh rondo pepeng pele pele tebu tak tak oleh bengkong anu bongeng apa mulapan cekal temanten hitungan pulau tailan boten poro hitam golek wedi pirang dino nyambut gawe padha ae wong derajate wong dhewe-dhewe ana sing ya ana sing brujul ana sing macul ana sing ngidung ana golek wedi padha ae lek nyambut gawe ku padha kabeh lak susah lak eh sapa iki apane dhuwit nyekel sirsiran ya ayu utang akeh apane gak tepak ya. Tapi ngutangi aku kanggo syarat, saking ya nuruti kudangane wong tuwa biyen. Dari Mbah biyen nak, Kartolo. Ora sepisan sing doyan utang, nak. Cono kemajuane. Anjene tuwuk nglencer lek doyan utang, soalnya gak wani mulih. Ditage wong. Lah iki nang safari 2000. Semua yo minggu winenane. Mesti saiki goleki sebab mesti butuh duit arek iki. Loh, ada. Eh, jangan lari. Jangan lari, gunung dikejar. Jangan lari, ku bumbune apa? Ya bumbune ya bangle. Mblakrak jangan. Ana cok pringis-pringis loh. Lho pringis-pringis lah kon guyon anjane. Wis aku gak suwe. Eh, kok jangan ninggal bekas ya? Lho. Kok tenang gunung-gunung kamu kok wis anjlok. Lho. Aja ngono ta, kon meden-meden kancamu ae kon iki. Aku tenang Borneo. Waduh, waduh, waduh. Nang Borneo bareng lho apa kok niku? Lho, prasa numpak biasa lho. Numpak apa? Plane. Eh? Plane. Oh. Duh, duduk plane niku. Apa? Air perot. Apa itu? Nah, apa deh? Air perot. Kapal udara. Air perot. Apa sih kan air perot kan? Air perot ta? Nah. Ngomong gak pokro sok ngomong. Kok niku lho apa orang Borneo bareng? Sopo mangan kerang? Aku tak budel aku. Ah, budel, budel. Ala apa sih? Padane duwe buntut tapi budel. Kene napa? Kene iki mosok lali. Lho. Lho, sing semaput iki sapa? Bakon semaput, bakon golong koming. Kok nang semaput semaput? Dari lalu masamu gak eling-eling ta aku iki? Kene iki gak eling ta? Lho, eling lek kon safari ya. Sing aranane bojomu sapa? Lha, munggo kon bojoku lho mosok ya tumon. Lanang kok oleh lona. Dunia tadi bakso lho. Wis tak ngomong ambek kono iki. Lah budi sik tak wedokno. Arek iki jam kiwi ngedene. Lah bojo gak ditinggal wing maneh wong kon kesusu nyengkre ae. Anjene selak budal kok. Kon iki eling ta pancene nglali. Lho ya eling ya nglali. Ya eling ya nglali. Soal opo? Ya piye lho. Sing di dino apa sih? Ah cuma legi. Oh cuma legi aku teko kidul. Kok tak celuk. Loh mampir loh. Aku terus gak mampir ya. Ampane kok dablek kon. Yo aku mampir ngono lho. Yo lali mampir. Masa kon wis pegun lho, buka lawang. Malahan kon tak suguhi. Lawangmu anyar tapi coplok ya. Ensel kulo dol wae. Aku mun ora arep ngomong ambek kon. Kon sampe muni. Ojo nang ensel-ensel. Kon tak suguhi rokok ambek wedang kopi sak jengkir. Oh, wedang kopi tak tak umbe. Nah. Rokok tak sedot metu bluke. Yo gak metu bluke. Metu apane? Terwilune. Lah yo ra iko sih. Kon niku dadak terus nang rokok-rokok bareng. Oh iya kursi anyar, nduwe nah, kursi. Iya. Tapi tinggine sak bajak iki. Anyane tak ingu cek lemu kok lho. Ya kaya apa ngono tinggi? Nah lemu lak perlune dibotok ta. Eh kuwi macam ulam toro ta apa kon iki? Kon niku semale nang tinggi-tinggi mblara omonganmu iki. Sing ndi? Oh iya bojomu anyane sopan. Lah nomor siji wong lanang kudu iso mimpin wong wedok. Nah, sembarang teko wong lanang. Nah iya, nyugi wedang kopi ndemek-ndemek. Wong pilihan. Nyugi godhog goreng teman-teman pancen iki bojo pilihan bareng tak tamatno gak pekoro sopan apa bojomu rodok bengkong ini gak bengkong iki lho apa ya iku gendong rangsul kon kok tak tatak kon iki gak ngono sing disiri kok bojo-bojo nang bengkong bengkong sing ah kon kok tak buka lho ya lho buka entak tombokane mongkon tombok ya gak tau sip ngono kene. Gak sing jumalegi apa sing ndi sih? Kali wis unyik ta. Lho gak ono sing jumalegi apa sing ndi sing biyen jumalegi. Lah, jumalegi jam 12 awan. Aku cerita kok ta? Iya. Oh, iko ta, cerita biyen niku ta. Ya, cerita nono lho. Iki lak gegere Majapahit ya. Terusna, terusna. Kencana wungu dilamar Ratu Blambangan menak jinggo. Lamatine menak jinggo kenek gamane dhewe wis kuning sing mateni. Gamar ulang lho ngono lho iki. Mati ini menak jinggo iki gak kena wis ikone. Kena apa? Lah kena iki apa wis karaten nih. Mesti tanu sama tini. Kon kok malah nyandak nang godo-godo. Sing ngene sih. Kok kok sejarah Majapahit bareng iki wis tak wis tak. Iling-ilingen wis iling kan. Oh sing kok lungi kok? Lah kon tompo iki lho. Salammu dhewe ri. Lho kok sesal. Alangan duit 200 kok dadekno dipek paiman. Uwis ta. Uwis. Apa sih? Sadel sih. Jadi kok butuh sadel ya. Lah kayaknya deli dengkulmu ta. Kok arek iki bengong kon njok kakean gambaran ta. Kok iso nang sadel-sadel. Kon kakean gambaran, gambaranmu gambar semar tok ngono. Iya kadang-kadang yo gambar bakong barang. Sih terang-terangan. Kumpul gak mendung ya. Jadi tak buka secara terbuka ya. Kon gak izin ta kirane. Enggak sih lha opo izin. Ayo duit kundi. Mamang kok dalan ndi? Kon iki pekon ngene. Biasane kok dalan nggo usus-usus kon iki. Sik dah kon njok buka wadene wong lanang lho. Lha kuwi wadhe ta? Lho, aku biasa nyekit nek dhuwit tak dakekno kolorane katok. Lha takon ya golek ana nggo kono. Lha apa kon takon aku? Lho, dhuwit iki wis genah panggonane. Wis genah ta? Wis. Lho ndi? Ndak awakmu ya. Sing dhuwitmu kapan? Kono gak petuk aku 10 dino. Iya. Kono jek lancang-lancang dadi wong lanang. Wong wedok lancang banter. Lek wong lanang lancang lho. Kon kate nurun sapa? Heh, terus pundi Pak Dek? Wah, kon kok malah nyelatu aku. Dhewe sing ndi sih? Sing kon gawa maksude sing kon utang iki lho. Kon mang nagih ta ri? Nagih. Wong nagih kapan gambaran iki wis nagih ngono lho. Oh, kon niku nek gak dikembangi ngono kok dalan aku iki kasar. Kon niku ndablok mulai cilik ae. Ya apa sing utang wis lali sing utang kok sik eling ae. Heh, iku mono wis penggaweanmu lho kok nek diutang wong lali-lali. Jam pira sih aku utang pian? Jam 10 esuk. Pira duwike? 2000. Apa ae duwike? Ewan situk 500an loro. Pira? 2000 ngono. Ya wis genah kok sik ditakokno maneh. Lah wis jangkep sik. Lho, wis cocok ku genah. Jangkep hitungane nyaure kapan? Ah, kurang ajar. Eh, kau nyaur ta? Ya apa rek kan iku lho. Aku tanggo ndi? Nang omah, gak ana wong. Gak ana wong sepi. Kon nagih nang dalan. Akeh kanca prajangga. Eh, akeh wong. Wong lek tersinggung perasaane darah naik. Lah ana wong kurang sopan ditunjuk ya mergo kurang sopan. Kon iki gak sopan kon. Heh, dene apa, Dik? Wong mbok sing sopan kok. Ana wong nagih kok ampe kon tunjuk iki lho. Kon iki kamu dhewe takon konane luramu kon. Ngene lho, Ri. Lek wong nagih ku sopan ya. Masih gak ana dinanakno. Lek gak sopan masih ana diwaregakno. Apa nagih ku kurang sopan sopian? Ya kurang. Ya. Lha apa sopan sopian iki? Sopan. Sopan apa? Ya dicontoni ya. Ya, contohnya. Ya, paman kan ditang. Mungkin lagi. Ini kan belajar utang, tak saya sopan santun. Nah, kalau santun itu rapi. Lah, orang belakang juga calon santun nih. Halo. Halo. Ya, apa, Ri? Waras loh. Bojomu. Kode waras. Namamu? Ya, waras. Putumu? Kabe waras. Tonggo-tonggo. Kalau ini takut, nanya tak jiwa. Kode waras lah seneng, ya. Ya, seneng. Ini, Ri, anaknya aku medu ikon. Iya. Duit orang yang wisin kok utang, aku balik. Namun ini anak luwian, silin mana. Dungu nulu, wong nagih ku sopan, masih gak anak. Dina anak-anak soalnya sungkan. Mesti kan kayak iya? Iya. Ayo, kandana anak, kalau. Iya. Halo, lo. Halo. Waras. Waras. Anakmu? Waras, putuku ya waras. Tonggo-tonggo, wong sak kampung ya. Apa iya. Weh. Ileng semua gambar aku ada nari. Kok dicek dah? Kok turun takon tanggamu kok jawab waras. Baik, tanggamu gudikin siapa lu? Hati lah apa sih? Nah, iya lho. Duit sing kon selang iya lho. Nek onok luwin iku. Sauro nopo lho lho. Oh, tadi kon nage dah? Nage. Ini lho cak, sarene sak isik durung duwe ya sepurane ae iki. Ya apa lah? Lah iya. Sepura. Lah ayo metu dek Landi tak sebet no cagak cik jeber kan lah kan iku kasar ngono kan tambah melas nangis aku ini mbrebes mil mbrebes mili kan iya kok jaluk ta tak jaluk anane wong utang mergo kurang lho pinter anane wong utang no sebab aku keluyan wis luwe kok nage lho sembarang lak digenal no telek genal lak penak iya pilihan luwe saiki gak ono. Oh kok jaluk ah? Kan iki yo, pas iku wis kepepet aku lho. Wong utang mesti nyaur. Lamun nek ana. Nek gak ana, semoyo. Lah iya semoyo. Iya, Ri. Mana? Semoyori. Bukan gas. Semoyori. Suun-suun ya. Aku lapun. Tuman kan anak wong nagi kan jundu-jundu. Oh, kok jaluk saya kita? Kok tambah suwe tambah ngelama kan. Kok jaluk ah? Tak jaluk. Ngambil utangku. Rongewu. Ayo ngali onang sisi kiwa ini gitu. Nunggu sak kiwa. Tak bayar. Ya, weh. Tak turuti karepmu. Tangku piro? Rongewu. Kok jaluk kapan? Saiki lo. Tak bayar ngali onang kesak tengen gini lo. Ya, weh. Aku tak ngali. Tangku piro? Rongewu. Jaluk saya kita. Ayo ngali onang kesak buri gini lo. Ayo tak bayar. Weh, aku lak ngumumet kayak kekean. Yo, kali ku bengong nah aku tak apa kon niku. Tak iling-iling aku tak golek dhuwit mbok sakku. Senduk sakmu ana tangga. Lho lho. Tak golek nekku lho. Setengah hari kok gak tumen aku ya. Banyak ku gak nggawa. Ayo, nduk kopi aku badhe ono dhuwit apa enggak? Wah iki dhuwit simpenan. Ono dhuwit apa enggak? Ono. Ono apa enggak? Ono. Eh gak ono. Lapo? Ah, mambu tapi. Anjen mari mangan tapi nduk warunge Yuda iku mangan tak no. Umban kupluk mulo. Oh, arek iki. Kok iso nyaur tak gak iso lho cepu ya. Dino Minggu ya. Minggu. Lah Minggu ya. Oh iya, Minggu ngarep. Minggu ngarep iki, Wis. Oh iya. Sono. Berarti kurang petang dino. Iya, Minggu ngarep ya. Heeh. Wis. Iso ya, jam itu ya. Jam itu. Eh, iki padahal Minggu ngarep selamat timbal. Selamatan. Iya. Selamat timbal. Mbakmu gak selamat. Nah. Gak ngono nyelamet timbal. Oh, nyelamet timbal. Selametane lho. Oh, tapi gak iso nyaur. Eh, gak iso. Minggu sing ndi? Minggu rong minggu kas ya. Oh, minggu iki enggak minggu iki. Temen lho. Jam itu sih tak proper lho ya. Heeh. Sing kok sini. Lek minggu sing kurang pindhe iku ya, gak iso lho. Gak iso ya. Selametane bebek iku. Oh, bebekmu ya. Iya, iya. Oh, terus minggu sing di mana? Minggu sing ping telu ae. Telu minggu iki enggak minggu iki minggu enggak. Iya, temen. Ngene lho. Eh, dhuwit iku ya gawe tambahanku lak bensin. Wah, kan ini bulat kan ini. Bensin macet tak nak nak ini. Kan ini bulat. Anak-anak ri, aku lak guyon tak nak nyoba kan. Miskin ini. Saya ini duit 5 ngewu, wongkul susuk nak telung ngewu di sik. Bener tak? Susuk nak telung ngewu di sik. Panjal susuk di sik. Ya, kena ayo. Nggak di sik tak? Eh? Kan ini nyaur tak utang mana? Lah, susuk nak di sik. Duit 5 ngewu kundi. Lah, iya, cek jangkep 5 ngewu ri. Wah, arek nak untungnya gereng situ ini ya. Kan itu luput atik luput sembur. Tapi ndelok dunyane bapak. Nah, aku bener dunya iku lak dunyane wong tuamu ta. Aku lak nang usah saking utang lak kanggo syarat ta iki nurut kudangane mbah piye. Kok biyen tau digudang? Lho, nak, kon urip sepisan sing doyan utang. Yo, ngono ta. Nek doyan utang gelek sobo paran, soalnya gak wani muleh nak. Utang gak iso ngawur terus minggat ngono. Lho kon oh kon rusir-rusir aku ri. Oh, mingis-mingis kalah celure tirunge. Lho tenan. Sisiran sing ngendi? Lho iku lho. Ngendi? Lho iku kalau ya. Semuanya anakku. Iku ta. Halo. Hei. Halo. Iki lho. Iya. Apa kok kangen aku sampean bareng rono. Iki lho. Matur iki ambune ayune lho. Ngawur. Rupane wangi. Iki sapa iki? Ngomong wis kualak-walik iki kancaku, teman saya. Iya. Eh, iya apa sih? S A P A R I. Sapira. Lho. Sapira. Iya. Sapari. Oh, Cak Sapari. Kenang. Tahu eh, kok melakukannya nyeret jangan ada masuk rematik ini dia gatik eh ini biar ini cili ini akan dipakai jangan ada gatik gak, ini ada sepatu aku ini gak sepatu dukur yang ini gak kuat sepatu dukur eh, sepatu dukur itu sing dukur itu mburi ini ini pengarepin dukur paling jomplang ini bisa tadi bujuku sepatu dukur gak ada yang klik apa ini disana jangan ada gatik juan cak. Iki kon lek salaman gak usah salam ri. Mung tanganmu koyo parut ngono. Mbok mare kon jadi serabi mare. Lha apa? Kon preyo dhisik. Lha apa? Serabine. Mosok mergo dhuwit 2000 kon nyita sirsir aku lho. Wah. Aja aku mare sarno utang lho ya. Bagaimana kabarnya ayah di rumah? Iki jenenge rayuan opo ngene iki? Iki rayuan gombal. Lho aku sembarang duwe rayuan bedes duwe. Eh calonmu kayune ayu. Apa? Sarang delane kok tungkae pecah-pecah. Rumah sama iki lemah lakar ta iki. Wah. Inginnya iki kanca njak tolo iki. Eh bagaimana kabarnya ayanda? Sik mudeng teng bahasa Indonesia ya. Iya sih. Yo aku ndelok ndukur ramu lho. Apa ndukur? Ndukur ramu ku wong ngerti ngono bahasa Indonesia gak apa-apa. Dibae. Oi, bapakne jenenge Dauk. Eh, dadi marane tuwa aku jange jenenge Dauk. Dauk. Iya tak. Biasa lulu 02. Timbang bapak mumin pedet iku. Lek suwah dan wadanan. Wis njaluk rayon opo? Rayon bedes ah. Ya apa rayon bedes? Lha mari ngomong-ngomong gigit. Gigit. Wis kon geting terpedot kon. Ya apa romo kabare? Ya pada waras, padha muni rama tak ajeni ratu ae. Lha tak junjung, keluargamu tak junjung ngono tak biokno. Kurang ajar. Kalon iki ayo. Lho siunge. Kok ndak iki dadi Dracula. Mosok iki nini permoni lek ana siunge barang. Wis, kon mang nyartreko lah. Iya lha iki kaya apa? Wis ngene nyartreko. Mas aku gak melok wis cek umum. Waduh sidiran. Ayo gak pantes lho. Ora apa. Wis gak usah wis. Kono nak duit biro, masih lu malah sewu bayaran. Kono duit biro. 5,000 lah kurang. Jadi aku tak sila disek jangkep kok ya. Apa sih? Ngawurai. Ngawurai aku turungi sampai sultan kenalan ni. Wah, kau di sini sini. Saya tak bayar kok. Saya begini memang. Saya datangkan kemari untuk wawancara. Wawancara apa? Gimana ini bisanya? Boleh suara dodo ya aku begini. Kalau iki ngomong sing genang ngono, sampean ngomong sing enak apa ana. Jenengmu sapa Dik jenengmu Dik? Jenengku Tini. Siapa? Tini. Mentil. Kok hari jenengmu mentil. Panjene kupingane safari kong. Kuping apa iki? Ya apa kuping sak ilir gak krungu bledek iki. Wah, Tini Tini. Oh, ala Tini, Dik Tini ya. Iya, jek safari. Kon gak duwe tangga babu-babu. Kayak apa? Iki lho. Tak iki nganggur ta? Nganggur. Wis gak wani lah ngono lho prei. Prei dhisik aku. Takone wetola-tole. Prei dhisik aku. Apa ning prei? Apa oh? Saiki aku wis apa? Jange duwe putra. Wis ngene iki. Saiki aja kesuwen ya wis mulya oleh gak meneh to ben aku tak rono ya. Tak lamar. Iya ya. Awas nek gak rono ya. Wis iki kawon duwe iki. Endi duwe sapa iki? Embe duwe sapa? Kan duwe ngono umek dosake. Wis gampang tak dongakno gak usah nyangon duwe pendonga aku sing sampe nyangoni selamat ae. Nah ya. Endi selamat. Wah, ini rekel. Eh. Mana ya, Cak ya? Pendonga aku tak. Ya kemirene lho tatap. Ya gatik. Bojone kanca dinyek. Aku ngomong sampe mlincah-minci ulun oleh ketok sirsir aku. Hari nanti nang tertek ono kromo kan ayo ayo tonggo-tonggo itu melok seneng kabeh nek. Lah ya apa? Iki mah pamitan metu jare tuku benang. Genjait. Nah timbangane tuku benang mbok telek arek layangan pedet-pedet sing pedet ngetel kene. Arek iki rek. Mbok arek-arek iki. Lah iya. Cik suwene arek iki. Nyun. Loh? Mangga nak, mangga sinara. Mangga. Wonten damel ta nak? Kok jandur gunung. Tepangaken mawon. Nggih, nggih. Nami kula Bob Titipoli. Sinten nak? Bob Titipoli. Nuwun sewu nggih nak. Nggih. Nuwun sewu nggih. Nggih. Rumangsa kula niku jenis Bob Tutupoli sama ini. Napa? Bob Tutup Ceret. Wah, sama ini. Kedeng jeneng. Nggih. Sing tepak mawon jeneng sama ini sindeng isak temennya mawon. Kulo tak. Nggih. Munawar. Oh, Munawar. Nggih. Nggih. Perlu. Perlu ini nanopo. Dugi kulo gito-gito. Loh. kita Darsono. Kita niku nak. Nggih. Nggih. Nggih. Larine kemangsa kula arek beting lho kita niku. Lho. Maksudnya kita-kita ini kesusu-susu. Oh, kesusu-susu tak. Ngantos kula dumugi ngriki niku sakjane kula niki madosi griyane Pak Tini niku pundi sih? Oh, nggih kula niki Pak Sami niki. Nggih, nggih. Ngono ya meneng. Terus perlu sampean mriki? Sampean leres enggak ada anak wedok? Oh, nggih, bener kula. Nggih ana anak niki nyenten kula melok takut. Anak sampean niku ijen, tasih ijen. Lho. Yang kali nak, lo kali sinten, lah kali kulon ini nak, lo di sini ku anak sama ni umur tahu enten sih ngerasani ya, lo ngerasani di sini sih ngerasani ni, sama sih ngomong sih kenal lo, sih ngerasani sinten mulai cili anak kulon ni ku kulon titik, gentah disi, sama kayak cili umur tahu mangan gaduk nama ni, maksud sama ni ya nobus ngerasani ya, wah dah ni ya wong ini di permak ni. Anak sampean niku lho mboten tau dicancang. Lho, sinten? Sing ngrasani nyancang-nyancang sinten? Waduh, waduh, waduh. Mulai cilik anak kula niki kula didik mboten tau pek pinek barange wong kok sampe dicancang wong niku ya napa? Waduh, waduh, waduh. Terang-terangan mawon nggih. Oh, nggih, nggih. Kula niki enjing-enjing bebelok alamar ateges dange nglamar. Tak dong. Kulo ngelamar njaluk anak sampean. Ngelamar tekes sini ku. Kulo niki elek-elek nggih gerakan, Pak. Nggih, nggih. Nggih. Perno-perno wong diarani wong tiyang nyambut damel kepingin angsal untung. Nggih, nggih. Materialan, nggih. Kulak kayu. Gendok, nggih. Nggih kulak buah-buahan nggih cuwet. Nggih mundu. Katain lah. Lulu yuk nopo, griya kula saat ini tingkat tiga. Lah nek kula pun sampean tompo, lamaran kula pun khawatir pak. Ya nopo. Omah niki terang-terang. Benjeng isuk, jam setengah lima kula rubuhaken pun. Loh. Pun dirubuhaken nak. Lah kula tilempun dingin kali anak kula nih. Mboten ngoten, kula bangun. Nek di tingkat pat likur. Pat likur. Pat likur, waduh kedukur nak. Nak pat likur. Nopo. Kedukuran nak, apa? Di sini ndek-ndek mawon kula niki. Oh, nek pat likur kedukuran sampean nek ndelok nisor bediting. Bediting kula niki. Ndek-ndek mawon. Ndek-ndek mawon. Napa nedhi kula bangunaken omah nisore lemah? Napa ya napa? Nisore lemah. Lah padane terwilun mawon. Pun kuwatir. Nggih, nggih. Niki ngeten kula secara singkat mawon. Nggih, nggih, nggih, napa nak. Lamaran kula nek pun sampean tampa akad nikahe mben iki, malam Minggu. Dinten apa? Malam Minggu mben. Malam Minggu mben niki. Nah, nek ngoten lamaran sampean kula trimo. Nah, niki sampean tampa, niki peningsete, utang, jare, stagen, bakal rok. Nggih, nggih. Niki kemiri kali keluar. Lho, kemiri niki kangge napa? Lho, ya no naluri wong tua-tua piye. Oh, nular. Naluri sampe keliru kula. Oh, napa? Nular. Nulari. Keliru nak sepunten lemawon. Oh, nggih wong tua niku kata salah. Sing diarani nek wong pun buka omah ateges duwe gawe. Nggih. Lah niki meroi kang akal bakal dikeki cok bakal. Oh, nggih nggih nggih nak nggih. Lah niki duweke wuwu niki. Lho. Wuwu niku teleki wak ta sampean niku. Lho lho lho ya napa? Duwe ewon-ewon. Oh, ewon-ewon bisa menerangaken ngoten nah. Nggih, temenan. Pun lho Pak nggih. Nggih. Nek panjane nek ngoten ngarak kula niki ya napa? Ngeten. Ngarak sampean niku nek saged setengah sekawan mawon ya napa. Injing ya. Lho, niku mboten ngarak manten niku. Olahraga niku. Pelayan niku nak. Setengah papat sore niku. Oh, nggih nggih. Dadi setengah papat sore sampean ngarak manten dugi griya kesanggen kula. Kula suwun nggih, Pak, saderenge kemanten lanang ateges kula dugi setengah papat. Nggih nggih. Biodo sinoman. Nggih. Penduduk RT Pamong-Pamong. Nggih, sampean niku cacat jiwa napa? Sampeyan lumpukaken nggih. Mapak lakune kemanten. Oh, ngaten nggih. Kula mriki mboten numpak bemo, Pak. Numpak napa, Nak? Kereta kencana. Waduh, tengah. Sampeyan niku ratu ta, Nak? Lho, ya napa? Sing penting niku kangge ya napa, Hamen? Napa sebabe sih kula setengah wong kok kae terabi? Nggih, nggih. Cita-cita kula nek nyambut damel lumpul-lumpul wong wedok. Cara sakniki kula rabi wong wedok kari mlebu kari nenggoni. Oh, ngoten. Panjang cita-cita sampean niku luhur nggih. Temenan. Wong kepengin kula niki margakaken uripe bojo. Ngeten sampean niku mboten nggada bojo kali anak. Lha kula lak ampun ngomong, Ijen? Lho, Joko Tir kula ni. Wah, nek ngoten nggih kula trima, kula trima. Saestu nek. Saking napa sih kula tuwek ni? Lha ya ana. Napa ana? Umur kula ni 17. 17 napa ni? Lho diwalik 31. Wah, kurang 3 tahun nak jangkem pun kudut. Pun, nggih. Niki sampean tampa nggih. Nggih, niku kula tampa nak. Kula mboten saged suwe-suwe enten mriki. Nggih. Kula tak balik. Nggih. Kula tak ngedruk lemah ambal pinggir. Wah sih, napa ngedruk lemah? Nek enten wus. Napa niki? Sampean diteni. Nggih, nak. Gini ku angin ngalih. Pun lho, Pak, nggih. Monggo, nak. Wah, dah. Wis rezeki gak kurang-kurang anakku wis. Kakak. Loh, Wana. Kakak ngomong ambek sapa? Ijen ngudoroso iki mau ya nek tamu. Wah, ngudoroso barang. Rezeki ku gak koyo awakmu. Ora rezeki ora risan ta? Wis ta nak, ora rezeki ana wong lamar ini. Hah? Ana wong lamar. Lamar sapa? Sugih. Nek sugih atik kate digaekno omah tingkat bapak. Lamar sapa? Lamar awakmu. Terus? Sampeyan terima? Tak terima mbek bapak. Lancang. Loh, kok kon lancang-lancang ya opo sih nak? Lha opo aku gak kenal mbek wonge kok diterima? Gak diterima ya opo nak wong kon mak anak mak sitok. Terus? Ana sing njaluk atik wonge sugih sisan. Kapan kon bisa ngenakno wong tuwa besok nek gak saiki kon tak telekno wong sing sugih sing tapi cukup. Tapi aku gak seneng pamo, Pak. Loh, kon kok gak nurut wong tuwa iki kon kate oleh arek-arek sing gak karuan-karuan iku. Wis sirsiran dhewe kok. Sopo? Anak arek kono. Iku arek embong-embongan iku. Iya, arek ganteng kok. Oh, ganteng iku dikoyak tok kon nak. Omong tok sing akeh. Ora yo ngono lho, Pak. Aku gak keliru aku pilih aku cinta embe areke. Iku omong tok sing gedhe brus iku. Aman niku. Emak gak gelem, Pak. Wis gak kon. Sampeyan trimo yo. Wis tak trimo. Rabin dhewe. Loh, kok sik nak aja. Bapak kok ngrabi aku sih nak. Mau ya awakmu kon tetep kawin kudu nurut bapak. Mau. Lah, mau ya apa? Aku wis kadung tak trimo lamarane. Bapak gak ngerti aku. Gak, kon tetep kawin sekali kawin. Terus. Loh. Gak terus ya apa? Mau gelem bapak ora. Wis ngene ae kon gak gelem pisan kas bapak ngomong. Sekali kawin tetep kawan, Win. Loh, wis sampe keliru nak. Waduh kawin keliru kawan, Win. Wis sembuh nak, wis kon. Sampe terusno ta? Iya tak terusno. Kon tetep nurut wong tuwa kon. Ya mbok. Wis mbok kono. Ya apa jenenge anak kok gak nurut ambek wong tuwa iki. Wis enake engko tak didik sing tepak, tak atur, tak tinggal mulai ae. Tak gelem mlebu, wis tak tinggal. Bingung anil-anil kaya sinyu kerembangan kon. Gak ono wis ayem ri, utang ya sik durung iso nyauri ya. Iya. Sir-siran wis iso petuk. Utang mburi sing penting petuk sir-siran. Cilakamu iku tiba mburi. Ora apa? Lho, masakan iku mangan-mangan gak tau keselak. Hah? Gak tau keselak nek mangan. Ambung sik nom sik mangan keselak ri, padakno. Belajar keselak lho. Wah seneng kancamu lek mendelik iku. Ya apa lho. Masakan niku perang-perang dina iku lak ono. Ono apa sih? Tanda-tanda pikiranmu kuwi enak gak enak kan kroso. Ya kadang-kadang lek numpak sepeda ya. Ono tanda-tanda ya gak wani melanggar, lek dilarang ya tetep dilarang. Adidas. Kok niku ngomong apa? Jaket ya Adidas. Lho, ket biyen kan jaket situ. Mosok lo esuk jaketan awan bedu kentang-kentang jaketan. Lagi pakan demes ya Tano? Gue sih tak gulungin dulu lagi. Apa? Lolo, kena ditanduri telo lo. Pakan demes ri? Kumban lo, wak. Loh, gue utang lah, gue ini lancar ya Tano jaket ini. Oh, ini pengasian gitu kan? Iya. Oh, apa sih saja kan kok? Aku jangan ngomong ambek kon kok nang muring-muring. Ngomong lah, gak ngomong keliru ya, gak muring-muring ri? Temen dah? Iya. Misalnya paribasannya, kentek celonuan. Apa? Kuwi komedi ku. Ngawur e. Wis tuwek kok cerongoan. Lho, lho sapa sing cerongoan? Ya sapa maneh? Kon ngrumasani duwe bapak tangga nek kon gak duwe bapak termasuk kon iki anak lam kowar. Lah kon anak lam daur lah ngono. Ya duwe. Lah iya. Lah apa sih? Bapakmu. Apa? Tak kandhani kon. Bapakmu nu jange kawin. Hah? Jange kawin? Ya enak, aku jange duwe ibu. Duwe ibu. Kaya apa? Ya nek kawin wong liya. Kan sapa? Pacarmu. Hah? Pacarmu. Loh, kok meringisno wong tanpa sesiung? Waduh. Ya, karena emosi. Mesti emosi tak kandhani ngono emosi kan. Ngomong sing tepat lho, Ri. Lek kon gawe isu-isu kate menghancurkan rumah tanggaku karo bapak. Loh, kon awas kon. Saya kan bicara secara konsep kesuwen. Konsekuen. Ngopo konsep kesuwen iki? Loh, bapak iku pamit nang Kalimantan jare ngurusi kayu lek gak sak bulan nyorong bulan. Iso wong pamitan iku lak satu alasan. Apa gak ero lek iku ciri-ciri aku? Loh, gak ero lho. Apa gak kok kandhani, heh? Ya apa karmu? Kon durung tau dicik, durung tau di gedhek wong ta kon. Emosi ri aku ri, emosi. Kon kandhani male kon salah paham mbek aku. Iki temenan ta? Gak selamat iya lah. Wis lek ngono ngene. Ucet enggak ada. Ucet enggak aku gembiang bare bapak. Kon romae ta. Omae, lho wong omae sisir aku gak ero sih. Lho bae kon gak ero, nek gak wani ero tak terno. Ngawur aku tak rono. Kon dhewe ta? Tak buktekno. Oh ya wis kan. Kok gak sak karepe dhewe. Wong tuwa-tuwa mbrabas kakek nafas. Gaplek pringkilan wis tuwek petakilan. Wah, iwak usus iwak limpoh, tua-tua ususnya metel. Wis, gak perlu, wong tua aku delelek no, gak perlu. Aku telah berjanji, dan bersumpah. Meskipun itu orang tua. Ananging. Ananging. Ananging. Ananging apa? Mbuh, gak roh. Wis, aku tak apa. Iya, iya, hati-hati. Yo, tak tinggal. Wah, kartolo iki, nek gak dikitin tuh kemburi. Geger ambek bapak ini, kenggu. Tak tututannya, rono. Pengiring wis akeh iki. Monggo monggo monggo. Wah, monggo nak monggo. Lho kok nangis ngene napa ya? Sing enggak ada kajat sinten? Kula kula nak. Sampeyan ngaji mantu. Nggih. Nangsal Pak Munawar, Pak Munawar. Waduh napa, Pak? Nggih. Niki enten berita mengerikan. Lho. Mengerikan, Pak. Mengerikan. Nggih, isane kredit-kredit misalkan. Niki lho Pak sampeyan waca, Pak. Kula niki bingung campur susah. Lho sampeyan waca. Niki nang surat. Wah, niki ngeten wae sing sing sing dhewe nggih. Nggih. Kicil-kicil lakaan. Nggih. Kicil lakaan. Iki taman kanak-kanak napa ya napa niki? Lah niki napa, Nak? Nggih. Kicil lakaan sekarang di rumah sakit Cilaket. Meninggal Dominia. Lah niki. Nggih, niki. Dominia. Wong iki wis rada mlero kok. Dados niki apa niki? Niki wosi nggih. Kemanten laki-laki kecilakaan sekarang di rumah sakit Cilaket telah meninggal dunia. Nggih. Sukutika. Nggih. Sukutika. Sukutika. Napa sih? Berarti manten lanang mati, Pak niki. Apa, Pak? Loh, bojomu mati, mati Nak. Papa. Loh, papa ya apa sih, Nak? Papa apa kita mau? Ya napa niki nak? Ya napa niki? Niki jelas wurung kemanten niki lek adek manten lanang mati. Ya wurung enak seneng aku wurung. Wurung ya apa sih? Tabuhane iki apa? Lho, ya napa kula pun kadung nyewa-nyewa tabuhan. Mau disidakaken lah terus sinten manteni lanang ya. Ngeten mawon. Ngeten mawon. Kula nurut napa terus sampean mawon ya napa sampean nakalaken mawon. Terserah manten wedok mawon ya napa kan. Ya apa nak? Ya apa nak? Karena bapak iki disidakno. Masih gak ono manten lanang disidakno aku kon milih ngono ta. Kon milih ngono. Mau sapa sih iku malok ae. Kak, saiki ngene Pak, ning ngono aku mesti milih ae ya. Ya, awakmu sing milih ae nak, ya apa nak? Sik tak pilih. Ya iki ae sing ngeterno surat iki. Lho ya. Pun guyon lho. Ah. Ya napa nak sampean iki napa? Sampean pun nurut omongnya anak lho. Rezeki apa nggih lek anak bener sampean turut nek mboten bener. Mpun tas nak sampean purun apa? Nurut sekep lho. Kula niki gelem mpun dipek mantu nika. Sinten? Sinten? Kawedanan. Sampean dadi niki setuju sampean niki. Ya apa kabeh iki? Lek nek aku ngono wis kari nurut. Dadi sampean pun purun nggih. Nggih pun saiki. Iya Pak ya, mantene ya. Lungguh jajar nggih. Sampean lungguh sampean lungguh. Jajar. Oh, kemantene lungguh jajar. Oh, oh, oh. Wah, dah ya. Hop, hop, hop. Kancak ya Pak ya. Jangan mati. Gentayangan nih kalau Pak. Iki Pak. Lo. Kendro. Kendro. Kendro. Kendro. Kendro. Kendro. Kendro. Lo. Jalan tolong bang. Kendro Pak. Jalan gak macet lemah. Jalan. Lo gak macet lemah. Lo bener bang sepatuan. Sampai gue ngomong pating pecotot. Lo mendeli Pak. Lo mendeli lo. Mendeli lo aku Pak. Bang jelok hari ini. Dah tenang sih uke. Kondisi omong kari gusikong ya. Ngen tadi sih ini kena lari yuk nopo sini. Niki lak ngeten wau. Nggih. Kula angsal surat. Nggih. Nah niki terus sampean niku mati kecelakaan. Mati niku sinten? Lah niki surat. Sinten jeneng? Lho niki enten surat. Sing damel sinten? Kirangan. Sing mriki kula wacan. Sampeyan waca ta? Sampeyan waca ta? Kabar pentil. Penting. Kemanten lelaki sekarang kecilakaan. Loh, nggih. Nah, nggih. Dirawat rumah sakit cilaket. Loh, bener. Yang luka sudah dicidet. Loh. Umpama sembuh mestinya bidet. Loh, nggih. Terus meninggal dunia. Loh. Loh, nggih. Nah. Sampe lak mati ta. Mati ya sampe. Pun gudho ta, pun gudho. Sampeyan mboten ngerti nek sing damel surat niki. Mboten sampe. Tapi sing nggawa sinten? Niki. Kemandiran yang ising lunggu niki. Pak. Loh. Hei lo. Masak meringik. Apa? Tadi apa kaya menak jinggo pak menon? Iya pak. Oh, maca apa ay? Kok tadi sikit bancaan ta ini? Apa? Lah iya. Apa pun tadi apa? Pak tadi kemanten. Loh gak usah nanggap gini-gini pak. Saya gigi gini. Ini siapa saya ini catat lo? Ini bapakku lo. Tadi kemanten dia siapa? Loh ya. Lho ya ya iki rengamu. Endi? Ya iki. Ngawur aku tekku ta no. Ya lho. Iki tekku wis suwe dadi. Wadah, wak gak ero. Iki bapakmu lho. Iya. Iki aku tamat bapakmu dapat manuk teru. Ngisik ta nak? Nyun sewu. Sampeyan kula takoni niku terus mboten gak ada bojo, mboten gak ada anak. Karep kula niku gara-gara sembodo ngenten perlu cek sampeyan tom pola lamaran kula. Niki ngeten mawon. Ya Dik. Eh ya Dik, ya nak. Bapak iki. Niki ngeten nggih Pak. Lo Kartolo. Ya apa sih, Pak? Wis Bapak Ridho nak ya ikhlas wis kawin-kawinen. Tapi nek gak seneng ya sebalikno nang bapak maneh. Iki lah. Oh, opo? Jeng-jeng ae. Umpama niki kula silih. Bapak yen opo sih? Mboten umpama kula silih rong dino mungkin kula balekake lho. Penek apa, Pak? Oh, nek kok dak no ngawur ae. Sing salah iku ya Bapak. No, no. Iya wis tapi aku mekes lo ya nek iki wekmu ya Bapak ngono lho. Ngene apane? Lho gak ngono. Ya waktu kemanten lak mangan enak-enak ta. Iya. Pak iki lho panganane enak-enak. Mangan enak. Oh, be panganan opo kene? Bapakmu iki dayanane barang gembuk-gembukan. Apa? Nek iso iki golekno bantal. Wah, opo mah biada elek ya, biada. Iya, Pak. Kita sidakno biada Bapak wis. Lho, sing bagian adang lho mburi. Iya, iku tau diburu-buru wong ping pat ngadang iku. Ya apa gelem ta enggak? Omong-omong omong blabrak kon niku. Lah iki resmen apa wis? Sak niki ngeten mawon kan. Pritung sampean besan. Nggih, kula nggih besan sampean. Kula pasrah-pasrah anak kula. Nggih, nggih. Wong panjene niki sembarang niku enten sembarang niku enten marga. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Wong enak niku mboten kurang jalaran, wong mboten enak mboten kurang marga. Sarane teman-teman wong Kartolo niki pun suwe tunangan kali anak sampean. Lho niki kene jarane wong tuwa kaya kula niku terongan. Terongan. Awake dhewe. Sampe terongan. Pak iki diremen ta enggak, Pak? Lho, tetep nak ayo diterusno. Tak ono. Sipura nggih, Pak nggih. Aku yo sipura peno, aku tak nyambut kanca-kanca dari kegagalan iki ya. Nggih. Tapi kon tak kandhani, kon nyambut ta? Iya, lang gagal. Bapak mau nyambut cakur mesarin. Ngawure. Kan jane nyambut aku lho. Ngapa? Utangmu durkon sawur. Kak ngono para kanca-kanca sing ngiring-ngiring lho. Kok mantene dhewe sing nyambut? Derek-derek sedaya. Nggih. Kakung mewah putri. Nggih. Putri mewah kakung. Kok mbulet ae, Cak? Wong bingung kate dadi manten nak bingung to. Kami di sini atas nama panitia bal-balan. Nggih. Ayo apa? Atas nama. Kami di sini sebagai ganti daripada Bapak kemanten baru. Iya. Malam ini adalah malam selikur. Oke, kok nek iso sambutan mikir lho. Pak, tolong nggih. Teh Amit, tolong nggih. Sampeyan terakan kula tak teng wingking. Lho apa? Lho, ngawur. Sambutan kok tak pari. Ngene lho nggih sambutan ngono. Bapak-bapak, Pak. Lah. Ibu-ibu, Bu. Anak-anak, Nak. Bapak nek melok ae, Pak. Saya selaku wakil tuan rumah, Pak. Apa? Pak Dini. Pak Dini. Pada malam hari ini peresmian perkawinan Tini mendapat pasangan kebo. Loh, ya apa saja pari? Oh, perkara utang 2000 pasangan kebo ini. Kartolo, mudah-mudahan tidak ada halangan suatu pun apa-apa, selamat dan panjang usia. Di samping itu saudara-saudara sekalian, terima kasih. Pak Mengan sudah sih. Kaita terus. Kalau terima kasih. Ini lo, catatlah ya. Aku krungu-krungu tau ngrungokno sampean jare sok ngidung. Mosare kate dadi manten dijaluk ngidung rek. Kok anak? Moro tuwa iki. Aku cengeng ayem kok lho. Eh, timbangane diolehno, Nak. Kok manten kate ngidung iki? Ngidungin, Pak. Moro tuwa. Bapak iki ya, Bapak. Moro tuwa aku sing iso iku njak pari beke. Oh, moro tuwa. Besan iki besan. Jare ono jalukan ya sak karepe ta timbang aku gak dikarepi. Iki panjenengan udar kewetu, Nak. Ya apa, Pak? Yen sampah nek di anak lanang. Nek wis dadi temanten, tak kiring gending juragan. Sampeyan sing edung nggih, Pak? Iya, apa? Sampeyan sing edung. Lho, sak kalang nek gelem ngedung untune bapak iki waras, Nak. Oh, ngono. Ya sembarang ayo. Wadah. Get it up.